Tapi sebelumnya kita sangat berterima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta yang sudah melakukan acara ini di Ibu Kota Timur Daya di Expo, dan semua yang sudah mendukung untuk menyukseskan acara ini, buat penjaga pasar, buat keamanan. Ini adalah malam yang sangat suci buat kita semua. Our Shadow Lady Rose, Rose Sinatra, Superman is dead di sini. Dan kita akan bakal ada guest star, bakal ada bintang tamu. Kita akan nyanyikan lagu kebangsaan dari Pak Iwan Fals. Dan besok Iwan Fals bakal berada di sini. Kita akan menyanyikan sedikit lagu yang sangat-sangat mesra ini. Thank you.